jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkah. Semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti ku menanti tetes embun pagi. Tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bukan milikku. Musim ini